diriku untuk jatuh cinta pada dirimu. Seolah tak ada ragu di dalam hatiku tentang dirimu. Sungguh indah ku nikmati warna-warna pelangi di matamu. Seolah ku terhanyut terbawa dalam mimpi jauh bersamamu. Ku harap takkan ku terjaga dari semua ini bersama. Selalu bersama berjalan dalam waktu hingga di penghujung.